ini ku akan lepas kendali. Jangan halangi langkahku. Di sana ku lihat tebing yang menata, menanti apa yang akan terjadi nanti. Ku ingin kau datang, coba kendalikan ledakan aura jiwaku. Coba kau menyentuh awan. Kesempatan hanyalah buat saat ini. Siapa tahu, siapa tahu.